Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum ana menyampaikan materi, saya mengingatkan kepada saya pribadi dan ikhwah semuanya untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan janganlah kita banyak mengeluh segala kekurangan yang ada pada diri kita. Jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah curahkan pada diri kita, maka tidak ada artinya kekurangan-kekurangan tersebut. Allah berikan kesehatan kepada diri kita lebih banyak daripada sakit. Dan Allah memberikan kita sekian banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Dan ana ingatkan pula dalam kesempatan ini nikmat yang amat agung, yaitu nikmat din, nikmat memahami agama, nikmat talabul ilm. May yuridillahu bi khairan faqih fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah akan memberikan pemahaman tentang agama Islam ini padanya. Ini harus kita syukuri, kita bisa duduk bermajlis dalam rangka memahami agama. Dan jika kita faham agama ini, berarti kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum dari hadis tersebut, orang yang tidak faham tentang agama berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ingatkan ini ikhwah supaya kita banyak bersyukur pada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mencintai din ini, sehingga kita luangkan waktu kita untuk mempelajari agama ini supaya kita faham agama ini, yang itu sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan kebaikan pada diri kita. Adapun dunia bukan sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan amat rendah. Sehingga dunia ini Allah berikan kepada siapapun, Apakah dia itu orang yang taat, yang ahli ibadah, yang senantiasa melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah? Ataupun dia itu orang yang durhaka pada Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan amarah Allah? Semuanya diberi oleh Allah dunia ini, menunjukkan dunia tidak ada sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan akhlak-akhlak di tengah-tengah kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki-rezeki di tengah-tengah kalian. Akhlak, ada orang yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya kurang baik. Ada orang yang rezekinya melimpah ruah, ada orang yang pas-pasan, bahkan kekurangan. Semuanya sudah dibagi-bagi oleh Allah. Dan itu semuanya dalam bentuk ujian. Semuanya dalam bentuk ujian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innallaha yu'ti dunya man ahab wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah taala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi oleh Allah. Wa innallaha la yu'ti hadzal din illa man ahab. Dan sungguhnya Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ingat, tidaklah Allah berikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah, sampai detik ini kita berpegang teguh dengan agama ini dan berusaha untuk mempelajari ilmu agama ini dan berusaha untuk mengamalkan agama ini. Dan itulah yang dikatakan faham dalam agama, memahami agama. Tidak sekedar mengetahui, tapi dia memahami agama. Setelah tahu, dia mengamalkan agama tersebut. Ini satu nikmat. Jangan antum mencari kebahagiaan, ketenangan jiwa ya, dengan cara yang lain ya. Carilah dengan thalabul ilm ya, dan amalkan ilmu tersebut. Pasti akan datang ketenangan pada jiwa kalian, pada hati kalian. Banyak orang mencari ketenangan, dia salah jalan. Dikiranya dunia itu menenangkan jiwa dia, la abadan. Tidak sama sekali. Justru orang itu tersibukkan dengan dunia dan terlalaikan dengan akhirat sehingga tidak tercapai ketenangan di dalam qalb dia. Dan kita bersyukur dan bersyukur dan banyak bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk mencintai ilmu ini dan meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu ini. Bersyukur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul bermajlis di salah satu rumah-rumah Allah mudah-mudahan termasuk ini juga ya, ini di masjid kita ini yang sekarang kita berada padanya. Kita berkumpul di sini. Yatluna kitaballah. Yang mereka itu membaca kitabullah, Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari Al-Qur'an di tengah-tengah mereka. Illa melainkan nazalat alaihi musakinah. Pasti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan turun kepada mereka as-sakinah. Yakni at-tuma'ninah fil qalb. Ketenangan yang ada dalam qalb ini. Antum perhatikan orang yang talabul ilm ketika duduk di majelis ilm, dia pasti akan tenang jiwanya. Ya. Enak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an. Ya. Yang mereka yang menerangkan Al-Qur'an tersebut bukan dengan hawa nafsu. Tapi betul-betul sebagaimana yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akan tenang jiwa tersebut. Ya. Akan tentram jiwa tersebut, enggak gelisah jiwa tersebut. Inilah akan diperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Kita sadar dalam majelis ilmu ya, mengingat Allah. Jadi tenang jiwa kita itu. Ini balasan yang pertama bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yaitu Allah akan turunkan kepada dia as-sakinah, yakni at-tuma'nina fil qalb. Al-waqar. Yang kedua, ghasyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Diliputi oleh rahmah Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah, makhluk yang mulia, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendoakan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dekat mereka dengan talibul ilm, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk mengganggu orang ini. Ini nikmat jika kita dikerumuni oleh makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang baik, yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah puji mereka. Orang yang menuntut ilmu ini Allah puji mereka. Fiman indah, yaitu di hadapan malaikat-malaikatnya yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhwah, satu nikmat, yaitu nikmat talabul ilm. Di antaranya yaitu as-sakinah di dalam qalb ini, at-tuma'ninah di dalam qalb ini. Sekarang kita lihat hadis ini yang barusan saya baca ini. Apakah selama kita belajar ini adakah ketenangan dalam jiwa kita? Itu pertanyaan kita. Apakah kita dapati ketika kita belajar, belajar, belajar, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita belajar, apakah ketenangan itu kita dapatkan? Ketenangan jiwa kita dapatkan? Kalau belum, bukan berarti hadis ini salah. Tidak. Kalau belum didapatkan, koreksi diri kita. Betul enggak kita? Serius enggak kita belajar? Dalam talabul ilm serius enggak kita belajar? Benar enggak niatan kita dalam belajar? Apa tujuan kita dalam belajar? Untuk apa? Itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau para sahabat, mereka mendapatkan ketenangan. Digambarkan ya, dalam asar bahwasanya sahabat ini ketika belajar itu subhanallah tenang mereka ya. Konsentrasi, betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghargai ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikirannya tertuju kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang mereka langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang mereka, jiwanya itu tenang. Ketika belajar mereka ini digambarkan seperti ya, kepala mereka ini tunduk, tenang gitu ya. Kalau seandainya ada burung hinggap di kepala-kepala mereka ini, burung itu tidak akan terbang ya. Tapi kalau orang itu tidak tenang, tidak konsentrasi, seandainya ada burung hinggap, gini, gerak, dia akan terbang dia. Tetapi para sahabat subhanallah, seandainya burung hinggap di kepala-kepala mereka, burung itu tidak akan terbang, menunjukkan tenangnya mereka dan konsentrasi, sehingga mereka betul-betul mendapatkan ketenangan karena pengorbanan mereka terhadap ilmu itu luar biasa. Korban mereka dan konsentrasi mendengarkan ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu. Sementara kita, subhanallah, ketika kita belajar, kita belum ada pengorbanan. Bahkan pikiran kita tidak menyatu dengan ilmu. Hati kita tidak mengikuti ilmu tersebut. Fasubhanallah. Ana sering mendapati subhanallah. Di tengah-tengah ilmu, maaf-maaf saja, kalau kering, sibuk, iya enggak? Balas SMS. Sudah, matikan. Kalau belajar, matikan. Hormati ilmu. Belajar yang serius. Matikan, klik. Enggak ada kerangking-kerangking. Serius. Itu baru mendapatkan ketenangan nanti. Para salaf, ketika dalam talab itu, subhanallah, ya, mereka sengaja memang, ya, memutus semua hubungan-hubungan. Ini dalam masa talab ini, luar biasa mereka ini. Diputus. Bahkan ada yang sudah istrinya hamil, dia mengatakan kepada istrinya, saya mau belajar ke Imam Malik di Madinah. Kamu saya beri pilihan. Kamu tetap menjadi istri saya dengan catatan saya tidak tahu kapan saya kembali. Nah, ini pengorbanannya terhadap ilmu lah ya. Saya enggak tahu kapan saya kembali. Atau sekarang saya ceraikan kamu dan kamu bebas. Nanti setelah itu, setelah selesai masa iddah, nikah dengan orang lain. Ini dalam keadaan hamil. Subhanallah. Si istrinya memilih tetap bersama suaminya. Setia menunggu suaminya. Suaminya berangkat ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, belajar. Konsentrasi, sudah belajar konsentrasi. Diupayakan bagaimana pikirannya itu lepas dari hubungan-hubungan itu. Dia tidak pernah menanyakan, waduh gimana ya istri saya ya, sudah lahir atau belum anak saya ya. Bisa sekonsentrasi seperti ini kita? Sulit ya. Tapi sahabat ini, Imam ini menyatakan keberhasilan seperti itu, dia betul-betul konsentrasi belajar. Setelah itu lahirlah anak ini. Gak tahu dia lahir kapan, gak tahu. Sampai anak ini besar sampai jadi pemuda. Sampai umminya mengatakan, karena anak ini menanyakan ayahnya siapa, ya, gak tahu ayahnya. Lahir sampai dewasa, sampai usia pemuda dia, gak tahu ayahnya. Akhirnya umminya mengatakan, pergilah kamu ke Madinah dan carilah halakohnya Imam Malik. Di situ ada ayah. Subhanallah. Ya. Maka berangkat orang ini pada musim haji datang. Setelah menyelesaikan haji, ya, dia berusaha untuk menemui ayahnya. Subhanallah. Ayahnya itu diberi firasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu, ya, diberi firasat. Terasa tercium itu bau anaknya itu. Bayangkan, sudah sekian tahun dia tidak bertemu dengan istri dan anaknya ini. Konsentrasi dalam belajar. Bahkan sebagiannya ya, mendapatkan surat ya, ditaruh. Dapat surat taruh. Enggak dibaca. Setelah selesai belajar, baru dulu ya. Sudah selesai permasalahannya. Oh, sudah selesai problemnya. Oh, sudah selesai ini. Selesai semuanya. Enggak ada masalah. Kalau kita kan di masa belajar, anak-anak yang di pondok belajar, aduh ini, anu begini, begini. Padahal dia kalau pulang enggak bisa menyelesaikan masalah. Enggak bisa menyelesaikan masalah. Subhanallah. Ini konsentrasinya dalam belajar dan pengorbannya terhadap ilmu. Nah, dengan demikian dia serius sehingga betul-betul memahami betul apa yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Faham dia. Setelah itu baru dia mengamalkannya. Ya. Ketika disebutkan dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan ulama, yang satu begini, yang kedua begini. Kalau konsentrasi dia faham perselisihan ini dan yang rajih begini misalkan. Tapi kalau yang faham, bahkan yang enggak rajih diambil. Karena enggak faham. Karena ketika belajar enggak konsentrasi. Oleh karena itu ikhwah, ana ingatkan masalah ini supaya kita ini bersyukur kepada Allah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu din ini. Dan dengan mengingat Allah inilah hati itu akan menjadi tenang. Talabul ilm merupakan salah satu dari unsur-unsur yang seseorang itu bisa mengingat Allah. Bahkan ini unsur yang terkuat. Seseorang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan talabul ilm. Tahu dia siapa itu Allah. Hak-hak Allah dia tahu ya. Hukum-hukum Allah, syarat Allah. Apa yang dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan itu dia tahu. Oleh karena itu para sebagian salaf menyatakan tentang kenikmatan talabul ilm ini. Ya. Kata sebagian salaf menyatakan, lau alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min ladidin aish lajaladuna bisuyuf. Lau alima al-muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min ladidil aish lajaladuna bisuyuf. Kalau seandainya para penguasa, para raja tersebut, ya, para raja itu dan anak-anaknya raja itu mengetahui kenikmatan yang kami ada padanya berupa kelezatan hidup, niscaya mereka akan menyambuk kita dengan pedang-pedang karena iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang menuntut ilmu ini. Tetapi mereka, para muluk ini, para sultan, para penguasa, ya, sibuk dengan dunia, gak tahu ya, nikmatnya ilmu. Gak tahu mereka, gak merasakan nikmatnya tersebut. Sehingga gak mungkin kita dicambuk dengan pedang-pedang mereka. Ya. Kalau seandainya tahu mereka tentang kenikmatan yang ada pada talibul ilm tersebut, niscaya mereka itu iri. Ya. Ya kalau ahlu dunia kan bagaimana mendapatkan dunia kan iri mereka ya. Iri terus ya. Kalau tahu kenikmatan ini, jauh irinya mereka daripada dunia-dunia tersebut. Ya. Kalau tahu. Tetapi demikianlah penguasa, para penguasa di mana-mana ya. Para raja. Ya. Tujuannya dunia mereka. Tujuan utamanya adalah dunia, keumumannya demikian. Dan itu jangan dikira mereka telah mendapatkan kebahagiaan. Tidak, sama sekali tidak. Setinggi apapun jabatannya, ya, jangan dikira mereka telah mendapatkan ketenangan jiwa. Tidak. Kalau tidak disertai dengan iman, ya, tidak disertai dengan ketakwaan. Yang menentukan itu adalah ketakwaan, bukan karena jabatannya, bukan karena dunianya, tapi ketakwaan yang ada pada orang tersebut. Bukan dunianya. Subhanallah, ya. Disebutkan pula oleh sebagian salaf bahwasanya sesungguhnya para sultan itu, para sultan, ya, para penguasa itu, ya, ketika makan, ya, menimpa rasa kecemasan, rasa takut. Jangan-jangan di dalam makanan itu ditaruh sesuatu racun. Ada kecemasan. Ya, namanya sultan, takut dia, ya. Banyak orang-orang yang iri, ya, ingin menggulingkan jabatan dia. Sehingga ketika makan, jangan-jangan ini diracuni. Enggak tenang jiwanya. Ketika tidur, apabila mereka ingin tidur gitu, enggak tenang. Jiwanya enggak tenang. Khawatir nanti tiba-tiba ada orang yang membunuh dia, menculik dia dan membunuh dia. Khawatir. Khawatir. Ketika keluar, padahal sudah ada pengawal-pengawal dia, orang-orang yang dekat dia, ya. Tapi dia gundah gulana dengan orang-orang yang di sekitar dia ini, padahal dia sendiri yang memilihnya. Dia sendiri yang memilihnya. Khawatir, gundah gulana hatinya, ya. Takut dilengser jabatannya. Dari mana ketenangan akan dia dapatkan? Inilah dunia, dunia tidak membuat ketenangan. Adapun ahlul din, ahlul iman, mereka lah yang akan mendapatkan ketenangan. Mereka lah ahlullah. Oleh karena itu kita bersyukur dengan nikmat ini. Oleh karena itu kita berusaha untuk konsentrasi. Dan ana ingatkan, ya, terutama ummahat, ya, ketika talabul ilm. Ya, memang karena ummahat kan yang ngajar ustaz, enggak lihat. Iya kan? Di balik hijab. Ummahat bebas. Oh, kadang sibuk dengan HP-nya. Ustaznya ngomong, dia pakai HP. Balas SMS, ya. Bahkan telepon. Di tengah-tengah taklim ini. Masya Allah. Ada lagi sibuk dengan ini, dengan itu. Waduh. Miskin nih ummahat ini, ya. Miskin. Kasian. Sudahlah. Ya, istilahnya itu waktunya sedikit untuk belajar. Ketika belajar, subhanallah, tidak konsentrasi. Masih sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan macam-macam. Apalagi subhanallah, ya, ada bisnis, kesempatan itu, ya. Ingat, balas. Ya, yang seperti ini ya sulit. Sulit ya duduk, cuma ya jasadnya duduk. Apalagi sekarang, Masya Allah, ya, ada Android, ya, Masya Allah, ya. Yes. Cuma ngasih khabar tok, tapi dia sendiri gak dapatkan manfaat kadang-kadang. Ya, rekaman, banyak rekamannya, direkam tok, tapi nanti aja, nanti saja, ya. Yang pintar rekamannya, ya. Ya, ini bukan berarti gak baik rekaman, bukan itu, tapi kurang kita pengorbanan itu, ya. Kalau memang betul-betul gak bisa, ya, gak bisa, betul-betul gak bisa, dia otomatis, ya, gak apa-apa, naruh rekaman. Kalau memang gak punya waktu memang, ya. Kalau tidak punya waktu. Tapi beda, sekali lagi beda dan beda, beda. Kalau orang itu hadir, ya, kalau ustaznya perhatian, yang ngantuk, bangun, wudu. Ya enggak? Ya, dia akan perhatian pada ilmu. Menghormati ilmu. Coba rekaman. Sat, saya mau ke belakang, sat, tet. matikan dulu. Ustaz saya mau goreng, Ustaz tet. Ya. Ustaz saya mau makan, Ustaz tet. Matikan dulu, nanti nyalakan lagi. Ya enggak? Dari penghormatan ini sudah jauh, nilainya itu jauh sudah. Jauh dan jauh. Oleh karena itu ikhwah, ini kenapa kita kok tidak mendapatkan ketenangan? Ya karena kita pengorbanan terhadap ilmu kurang. Niatan kita terhadap ilmu juga kurang benar juga. Nah, ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Niatkan untuk menghidupkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dengan niatan-niatan ini. Maka kita akan mendapatkan ketenangan biidznillah taala. Baik. Tema dalam daurah ini yaitu adab pertemanan. Saya akan membaginya nanti dalam 3 poin walaupun sebenarnya banyak. Tapi saya akan membaginya dalam 3 poin. Sebelum ana membahas ini, ana ingatkan bahwasanya pertemanan ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Pertemanan, persahabatan itu memiliki pengaruh yang amat besar dalam kehidupan kita. Apakah pengaruh baik ataupun pengaruh jelek. Oleh karena itu poin yang pertama yang harus kita mengetahui dalam hal ini, hendaklah kita memilih teman orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik dalam agama ini, orang-orang yang jujur. Carilah teman yang baik. Ini sebelum kita berbicara panjang lebar tentang adab-adab, tapi ini poin yang pertama. Jadikan teman itu siapa? Siapa teman kita? Itu harus kita teliti dulu. Jangan langsung kita ya sembarangan berteman. Tapi pilih. Harus memilih teman. Jangan sembarang berteman. Al-Imam Syu'bah menyatakan, innama yusahibur rajul man yuhib. Sesungguhnya seorang itu akan berteman dengan orang yang dia cintai, yang dia sukai. Ya. Itu mesti. Kalau antum akan berteman, mesti nyari orang yang kamu sukai, mesti. Ya. Mesti itu sudah. Sesungguhnya orang itu akan berteman dengan orang-orang yang dia sukai, yang dia cintai. Ini makna pertemanan. Ya. Mesti ada mahabbah. Dan juga pertemanan itu, di samping orang yang cintai, juga yang setipe. Ya. Yang setipe, yang ya semisal dia, ya. Al-Imam Qatadah menyatakan, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mislahu wa syaklahu. Fasahibu salihina min ibadillahi la'allakum antakunu ma'ahum au mislahum. Kata Imam Qatadah, inna wallahi, demi Allah, sesungguhnya ma ra'ayna ar-rajula, kami tidak melihat seseorang yusahibu minan nas, dia bersahabat dengan seseorang dari kalangan manusia, illa mislahu aw syaklahu, kecuali orang yang setipe dengan dia, ya, setipe, ya, yang seperti dia, ya. Jadi demi Allah, ya, aku tidak melihat, kami tidak melihat seseorang bersahabat dengan orang lain kecuali yang semisal dia, yang setipe dengan dia, yang wataknya keras biasanya kumpul dengan orang-orang yang kayak gitu, yang suka huyon ya kumpul dengan gitu. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semuanya, fasahibus salihin min ibadillahi la'allakum takunu ma'ahum aw mislahum. Oleh karena itu hendaklah kalian bersahabat dengan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah. Perhatikan, dari hamba-hamba Allah. La'allakum antakunu ma'ahum aw mislahum. Agar kalian seperti mereka atau menjadi orang-orang yang soleh tersebut. Paling enggak seperti, ya. Kalau seperti itu artinya ya hampir kebanyakannya itu sama dengan dia. Ya. Atau kamu menjadi orang yang soleh. Karena bergaul dengan orang yang soleh. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, innama yumasir rajula wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa misluh. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innama yumasir rajul, innama yumasir rajulu wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa misluh. Sesungguhnya seseorang itu akan berjalan dan bersahabat dengan orang-orang yang dia cintai dan yang setipe dengannya, yang serupa dengannya. Nah ini ikhwah, pengaruh pertemanan. Ya. Kalau ada orang yang baik misalkan, punya teman yang jelek, ya, bersahabat dia. Salah satu kemungkinannya, yang jelek jadi baik atau yang baik jadi jelek. Ya. Gak mungkin akan mempertahankan ini jelek terus, bersahabat ini jelek, ini baik terus. Tidak mungkin. Karena pertemanan itu punya pengaruh yang besar. Harus bisa mewarnai satu dengan yang lainnya. Itu pertemanan. Ya. Mewarnai. Ini bisa mewarnai yang ini. Yang ini mewarnai yang ini. Ya. Mana yang lebih kuat? Kalau orang baik bersahabat dengan orang jelek, keumumannya. Keumumannya yang bagaimana? Yang baik jadi jelek. Yang baik jadi jelek. Keumumannya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau saya jelek? Ya? Jadi rubah jadi baik. Bersahabat dengan orang yang baik. Ketika dinasihati, terima nasihatnya. Tinggalkan yang jelek, amalkan yang baik. Jadi baik. Kebanyakan orang yang baik berteman dengan ini. Karena dikasih dunia, dikasih jasa ini dan itu. Subhanallah. Tidak mau menegur, tidak mau ini. Tidak mau menasihati. Ya. Dibiarkan kemungkaran yang dia lakukan, akhirnya nular itu kemungkaran itu pada dirinya. Ya. Tapi kalau dia nasihatin, tegur, ini. Ima dia mau tetap bersahabat dengan dia atau dia mental nyari teman yang enggak baik. Faham ini ya? Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan al arwahu junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Ya, ya kalau di kemiliteran ini paham. Ya. Ada batalion ini ya. Ada Masya Allah ya. Ada apa istilahnya di batalion itu. Kompi juga ada ya. Ketika pulih kumpul ya. Atau di angkatan saja itu kan macam-macam ya. Di angkatan. Ada angkatan darat ya. Angkatan laut. Ya. Masya Allah itu. Prit kumpul. Ini bukan nih, bukan teman saya. Wah, dia cari gabung. Persis nih barisan ini. Waduh. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan. Yang angkatan darat macam-macam itu masih, ya. Macam-macam ya. Ada bagian-bagiannya ya. Saya sendiri enggak kurang menguasai tentang ini ya. Ya. Bagian-bagiannya ya. Yang kepolisian juga begitu ya. Ada bagian-bagiannya sendiri. Ketika dikumpulkan, wah, ini bukan kelompok saya ini. Kelompok saya di sini. Di antara ruh-ruh itu, ya, jika saling mengenal, dia akan bersatu. Jika tidak saling mengenal, dia akan berselisih. Ya. Akan berpisah. Ya. Itu otomatis demikian keadaannya. Ya. Ruh-ruh demikian keadaannya. Oleh karena itu pertemanan ini, ya, saling mewarnai satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, dia akan mencari yang lainnya. Ya. Mencari yang lainnya. Ini baik, ini jelek. Bergaul dia, dinasihatin oleh dia. Bertakwa kamu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Namanya orang baik, mesti ada nasihat. Dia menerima, alhamdulillah akan jadi baik ini. Ya. Atau sebaliknya, yang baik berteman dengan yang jelek. Ya. Karena pertemanan, karena dunia, ya. Dia berbuat mungkar ini dibiarkan, yang penting dunianya masuk. Ya. Berbuat mungkar biarkan, yang penting saya dapat dunia dari dia. Akhirnya apa? Kemungkaran ini akan menular pada dia. Akhirnya jadi jelek semuanya. Ya. Kalau yang tadi, dia gak mau jadi baik. Aduh, saya kok dinasihatin terus, aduh nasihat ruah. Lari dia, akan mencari teman yang semisal dengan dia. Dicari temannya semisal dengan dia. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah pertemanan ini ya. Dan seorang itu dinilai dari temannya juga ya. Pertemanan ini sangat berpengaruh dalam agama kita. Pertemanan itu memberikan pengaruh dalam agama. Coba antum perhatikan orang berteman dengan orang-orang ini mesti ya, seperti itu nanti hasilnya ya. Kurang lebih seperti itu. Gak akan membela temannya ini. Wah, otomatis itu sudah ya. Karena mencintai temannya. Gak nerima kalau temannya itu dikritik. Walaupun benar kritikan itu. Walaupun benar. Ya. Gak terima dia. Ini menunjukkan pertemanan ini. Dan seorang itu ya, untuk mengetahui agamanya dari teman ini. Karena pertemanan mempengaruhi agama seseorang. Pertemanan itu mempengaruhi agama seseorang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "I'tabirun nasa bi ahdanihim." I'tabirun nasa bi ahdanihim. Al-muslimu yasba'ul muslim. Wal fajiru yasba'ul fajir. Kata beliau radhiyallahu an, "I'tabirun nas bi akhdanihim." Nilailah manusia itu dengan temannya. Nilai manusia itu dengan temannya. Apakah dia orang baik atau orang yang jelek? Lihat teman-temannya. Yang dia itu berjalan ya, dan bersahabat dengannya. Berjalan itu artinya luntang-luntungnya bersama dia. Itu pertemanan. Ya. Kalau safar bersama dia, ya. Kemana bersama dia, makan bersama dia, kalau pergi singgah ke dia. Ya. Nah itu teman. I'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu dengan teman-temannya. Al-muslimu yatba'ul muslim. Seorang muslim akan mengikuti muslim. Ya tentu muslim yang baik. Al-fajiru yatba'ul fajir. Yang fajir akan mengikuti yang fajir juga. Ini pengaruh pertemanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya tentang masalah pertemanan ini, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Musa radhiyallahu an al-muttafaq alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahamilil misak wa nafhil qir." Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misak, si penjual minyak wangi, imma ayuhdika wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Penjual minyak wangi, kalau kita punya teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, teman ini. Penjual minyak wangi ini bisa jadi kamu ayuhdika, ya, akan diberi oleh orang tersebut, diberi minyak wangi. Masya Allah, ya. Nikmat. Rata-rata orang senang dengan minyak wangi. Wa imma antabta'a minhu, bisa jadi kamu akan membeli minyak wangi dari orang tersebut, mendapatkan minyak wangi. Masya Allah, ya. Wa imma antajida rihan tayyibah, ya. Bisa jadi kamu, kalau seandainya tidak kedua-duanya ini, kamu akan mendapati aroma yang wangi. Enak, semuanya enak ini. Manfaatnya besar. Adapun wanafihir kir, adapun pandai besi, imma ayyuhriqa siyaba wa imma antajidarihan khabisah. Bisa jadi kamu, bisa jadi minyak pandai besi tersebut akan membakar pakaian kamu. Bisa jadi pula, ya, kalau seandainya tidak membakar, paling tidaknya apa? Yaitu kamu akan mendapati bau yang tidak enak. Ya. Pandai besi, wajah. Baunya enggak enak sudah. Ya. Bisa jadi cipratan bunga apinya itu akhirnya membakar baju kita. Semuanya memberikan madorot. Ya. Artinya sahibu su memberikan madorot. Ya. Adapun sahibu as-salih, ya, teman yang baik atau al-jalis as-salih, itu memberikan manfaat pada diri kita. Oleh karena itu kita harus memilih teman. Harus memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang termulia di muka bumi ini, diperintah oleh Allah untuk memilih teman yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka, ya, Bersabarlah jiwamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man aqfalna qalbahu an dhikrina wattabahawah wa kana amruhu furta. Dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang Allah sebutkan sifatnya, yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang sifatnya itu mereka ini, teman-teman yang Allah perintahkan Rasulnya ini untuk bersabar, berteman, bersahabat dengan mereka, memiliki sifat mereka ini beribadah, berdoa, beribadah kepada Allah. Ya. Di awal hari maupun di akhir hari. Beribadah. Yang mereka dalam ibadahnya itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlaskan Allah. Ini Rasul ya, diperintah oleh Allah untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang yang Allah sifati mereka dengan al-ubudiyah, yang ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Al ghada awwalun nahar wal asyi akhiruha. Akhir. Ghadat itu artinya awal nahar, awal hari, dan asyi yakni di waktu petang, akhir hari. Ya artinya siang malam dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Rasulnya berteman dengan mereka ini. Yuriduna wajhah. Mereka ini dalam ibadah kepada Allah tersebut mengharapkan wajah Allah, yakni ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum. Kemudian Allah larang Rasulnya ini untuk meninggalkan mereka, ya. Meninggalkan persahabatan dengan mereka. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan kau melampaui pandangan kamu ini dari mereka, ya. Dan kamu mengganti teman-teman yang masya Allah, ya. Ashabus syaraf, ashabus sarwah, ya. Orang-orang yang masya Allah punya kemuliaan, punya jabatan, ya, punya kekayaan. Ditinggalkan orang-orang ini yang ahlul ibadah, walaupun mereka tuh fukara. Kebanyakannya mereka tuh fukara. Para sahabat itu siapa tuh? Para sahabat yang diperintahkan oleh Allah ini, ya. Rasul itu supaya berteman dengan para sahabat itu, ya. Yang betul-betul beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Murni memang karena Allah. Walaupun mereka ini fukara kebanyakannya, Allah perintahkan Rasulnya untuk berteman mereka ini bukan karena fakirnya, tapi karena ibadah yang ada pada mereka, ya. Karena ibadah yang ada pada mereka, keikhlasan mereka dalam ibadah. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka langsung, ya, karena ikhlas, karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan, dia laksanakan perintah Allah tersebut. Walaupun banyak rintangannya. Ya. Walaupun dia harus berkorban. Bahkan jiwa pun kalau dituntut itu, dia korbankan jiwanya pula. Ini orang-orang yang ikhlas. Ya. Melakukan sesuatu karena Allah. Karena Allah yang merintahkan. Dan ini mendapatkan ketenangan yang seperti ini. Enggak ada kegelisahan sahabat biasa. Bahkan untuk tahu ketika perang ini ya, perang menghadap musuh yang jiwa karuannya ini adalah jiwa ya. Karena tenangnya jiwa mereka ini, subhanallah, dalam perang itu sampai ngantuk-ngantuk mereka. Ya. Kalau kita kan dalam taklim ngantuk. Iya kan? Iya kan? Ini sahabat nih, ketika perang, perang ini lawannya jiwa loh ya. Korbannya jiwa, nanti mati kita ya. Ngantuk mereka, menunjukkan tenangnya hati mereka ini. Tenang. Tidak ada masalah ya. Faham tentang takdir sudah. Dia berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sebab, dia lakukan sebab tersebut. Diperintahkan perang, ya perang. Subhanallah ya. Ketika dalam pertempuran itu, subhanallah, sampai terkantuk-kantuk mereka ini. Wah, kalau orang tidak tenang hatinya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin mau perang. Bingung. Kalau sudah tidak tenang itu, ini kaki ini gak akan kokoh, gak akan ketakutan, lari ya. Itu kalau gak tenang ya. Nah ini ya, Allah perintahkan Rasulnya ini untuk bersahabat dengan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ini ya, yang mereka terkenal dengan ibadah, yang ikhlas dalam ibadah tersebut. Dan Allah larang Rasulnya untuk meninggalkan mereka. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau ya memalingkan ya, pandanganmu dari mereka. Tidak mau bersahabat dengan mereka lagi. Karena fukara mereka. Sehingga engkau mengganti teman lain. Yang mungkin dia itu secara jabatan, Masya Allah. Secara kedudukan, Masya Allah. Hartanya, Masya Allah. Ya. Dilarang. Ya. Dilarang. Ya. Subhanallah. Apa ujung-ujungnya orang ini meninggalkan orang-orang yang soleh ya? Perhatikan dalam ayat ini. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan kamu berpaling pandanganmu dari mereka sehingga kamu tidak mau bersahabat dengan mereka, orang-orang ahli ibadah tersebut yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah. Jangan kamu berpaling berteman dengan mereka dan mencari yang lainnya. Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu mencari apa? Apa? Zinatal hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Disebutkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, untuk mempercantik. Sehingga orang itu banyak tertipu. Karena dihiasi, dipoles. Coba dibiarkan begitu. Jelek ya. Ya apa enggak? Karena dipoles begini-gini. Cantik. Orang melihatnya Masya Allah. Itu namanya perhiasan kehidupan dunia. Ya. Bukan intinya itu, bukan hakikat kehidupan yang hakiki ya. Perhiasan namanya itu saya sebentar lagi hilang gitu ya. Dan ini ya, wah. Seorang yang meninggalkan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Keumumannya. Karena ini. Karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Sekarang kita koreksi jiwa kita. Saya berteman sama fulan ini, kenapa ya? Saya berteman sama Alan ini, karena apa ya? Koreksi. Koreksi. Kalau bukan karena Allah dan fillah, hati-hati, dikoreksi. Cepat ditinggalkan ya, dalam kolab ini ya. Bukan ditinggalkan teman-teman kita ya. Hati kita ini harus disingkirkan niatan-niatan tersebut ya. Jadikan pertemanan kita itu karena Allah. Dan ini poin yang kedua ya. Ya. Dalam ada pertemanan, satu tadi memilih ya. Yang kedua yaitu apa? Hendaklah berteman itu fillahi walillahi ya. Fillah artinya di jalan Allah. Walillah karena Allah. Lillahi wa fillah. Jadikan pertemanan itu ya. Kita berteman dengan seorang memang karena Allah. Jangan karena dunia, jangan karena siapapun, tapi karena Allah ya. Yang kedua, yaitu fillah, yaitu di jalan Allah. Di jalan Allah artinya kalau tidak sesuai dengan syarat Allah, jangan kita mendukung teman kita. Lakukan ingkar terhadap perbuatan yang mungkar tersebut. Ini poin yang kedua. Sebelum poin yang kedua, saya lanjutkan ayat tadi. Rasulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina wattabahawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Subhanallah. Ini yang dilarang oleh Allah terhadap Rasulnya, untuk berteman dengan orang-orang yang telah lalai hatinya dari mengingat Allah. Kalau hati seorang telah lalai mengingat Allah, maka dia akan sibuk dengan dunia dan tidak akan mendapatkan ketenangan pada dia. Karena yang bisa menenangkan hati ini adalah zikrullah. Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah, ingatlah. Ya. Bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub. Hati itu akan menjadi tentram. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau seorang sudah dilalaikan hatinya dari mengingat Allah, subhanallah, dia akan sibuk dengan dunia. Karena sudah lupa dengan zikrullah, sibuk dengan dunia, sibuk. Dan dia akan capek dan capek. Dan dia tidak akan memiliki waktu longgar. Ya. Al-Faraq sulit untuk didapatkan oleh ahlud dunia. Coba antum koreksi yang hadir di majlis ilmu. Kemana sebulan? Anu. Keumumannya masalah dunia. Afan, saya enggak bisa hadir. Kenapa? Aduh, saya lagi tugas ini, tugas itu, tugas dunia. Ya. Sibuk, enggak punya waktu. Padahal setiap hari dia kerja dari pagi sampai malam. Ya. Dunia terus urusannya. Enggak menyempatkan taklim ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, enggak sempat untuk taklim. Ba'da subuh berangkat dulu, ya. Karena takut terlambat di kantornya. Jam 7 dia harus masuk. Pulang jam 5 sampai rumah Isya. Sudah tenaga pul-pulan sudah teler, tidur. Mau belajar bagaimana? Ya. Kalau saya dipaksa hadir di waktu malam, kebanyakan ngantuk sudah. Kebanyakan ngantuk. Ini karena khusyuknya dia. Ya, tenang jiwanya. Ya. Subhanallah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah capek sudah. Hari Ahad, subhanallah, ada acara ini, acara itu, acara keluarga ini, acara keluarga ini. Subhanallah. Ya. Miskin ahli dunia enggak punya waktu kosong. Ya. Waktu luangnya habis. Coba, ya kemana pulang enggak ada? Buanu. Ujung-ujungnya dunia kebanyakannya. Ya ada yang masyaallah khair masih baik ya. Ada ya. Memang enggak bisa memang, karena memang ada memang. Ya khair ya. Mungkin bantu orang tua, mungkin ini, mungkin ada ya. Tapi yang Anda sebutkan ujung-ujungnya adalah dunia. Enggak punya waktu, miskin. Dia cari kerjaan, uang banyak, kumpul, dapat cari lagi, kumpul. Sudah kerjaannya mantap, gajinya besar sudah, masya Allah ya. Besar, gajinya besar sudah ya. Gak mau duduk manis, duduk, masya Allah. Baca Al-Quran atau dengarkan majelis taklim ya. Ada tawaran bisnis. Masih ditoleh masih, padahal masya Allah. Wah ini kesempatan nih ya. Diambil. Nah, coba perhatikan. Ingat. Tidak bikin ketenangan. Tidak cukup orang itu masih. Dunia itu tidak akan mendatangkan kecukupan. Ya. Tidak cukup hatinya. Ya. Sehingga ahli dunia ini walaupun dunianya sudah banyak, di rumahnya itu subhanallah sudah banyak numpuk-numpuk, tapi dia merasa kurang terus. Nah, disibukkan dengan dunia, sibuk-sibuk-sibuk, ketika mati enggak dibawa dunianya. Ya. Miskin kan orang ini. Makan asik-asik sama istrinya, anak-anaknya, baru makan. Kering, ya. Fakir. Miskin keluarganya, istri dan anaknya, subhanallah. Enggak ada asik-asikan gitu, enggak ada. Makanya subhanallah, Ba'du Salaf menyatakan memang betul-betul-betul ya. Kelezatan ya, yang diperoleh oleh ahli dunia itu, ya, kelezatan yang diperoleh ahli dunia itu subhanallah. Kelezatan yang nakisah. Kelezatan yang kurang-kurang, enggak sempurna kelezatannya. Mau bukti? Orang yang kaya raya, masya Allah ini wow, kerja ini wow. Kalau dia tidak beriman, masya Allah ya, nyari makan saja bingung. Urusan makan ya. Aduh di rumah istri sudah makan. Tidak diberi kelezatan dalam masalah makan. Aduh, ayo ke warung aja, ke restoran aja. Dikiranya kalau di restoran bisa merasakan lezat dia apa? Di sana tambah maksiat dia makan. Tidak bisa tenang hatinya. Aduh, waduh, memang di Indonesia ini enggak enak ya. Terus ke Hong Kong, ke orang kafir sekalian, ke Amerika. Makan siang di Amerika. Makan malamnya nanti di mana lagi? Belanda. Ya. Baru di kuburan nanti dia tahu ya. Makan yang hakikatnya itu. Subhanallah, bingung, mau makan aja bingung. Enggak merasakan lezat dia. Coba orang yang beriman, masya Allah. Orang yang fakir tapi dia beriman, masya Allah. Ya. Makan pakai kerupuk misalkan. Masya Allah. Nikmat itu makan. Nikmat luar biasa. Walaupun dengan kerupuk mereka nikmat makannya. Ya. Apalagi pas dapat rezeki. Ya. Subhanallah. Sekarang. Dapat rezeki bisa masak dengan daging. Daging. Dibikin gulai misalnya. Masya Allah. Zen. Akan gitu ya. Diberi kelezatan dalam makanan. Ini karena iman. Bisa merasakan lezat dia. Tapi yang kayak tadi. Banyak yang mubazir nih. Banyak yang dibuang. Jadi mengumpulkan harta untuk dibuang. Makan lagi buang ya. Ya enggak, orang kaya itu kan makannya. Ini ada ini. Masakannya macam-macam. Yang dibuang semuanya rata-rata. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Dicabut itu kelezatan itu. Ini masalah makannya, masalah tidurnya, masalah tuh. Coba orang tadi ya, yang miskin itu tak tidur. Enak tidur, lenyap, aduh asik tidurnya tuh berharga tidurnya ya. Enggak ada yang berpikir. Waktu hilang saya sepeda saya, waktu hilang nggak punya sepeda kok hilang sepedanya. Hah? Enak dia nggak ada beban enaknya. Coba yang kaya, ketakutan dia, takut ada yang membunuhnya, takut hilang ininya, takut ini. Ya. Paling tidak kalau ininya sampai 5 HP-nya ya. Tangkring, oh, bingung sampai mau bicara bingung ya. Subhanallah ini ikhwannya, nggak ada ketenangannya. Tidak mendapatkan ketenangan. Wala tuti manafalna qalbahu an dzikrina. Ini yang pertama, yang sudah hatinya ini lalai dari mengingat Allah. Jangan bergaul dengan orang yang seperti ini. Ya biasanya orang yang bergaul itu dia akan menaatinya ya. Akan ngikutin dia, itu pertemanan, memang konsekuensinya seperti itu. Jangan kamu taati dan jangan kamu temani orang yang berteman dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Yang sifat yang kedua yang dilarang pula, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dijelaskan Al-Quran, hadis Nabi, ya. Gak bergeming hatinya. Ya. Gak bergeming hatinya. Subhanallah. Tapi kalau hawa nafsunya kepengen ini ya, sudah apapun ayat hadis tolak, yang penting ini ya. Ini bahaya orang yang seperti ini ya. Akan menyesatkan kita ya. kalau dia mengikuti hawa nafsu. Dinasihatin ini begini, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu bertobat, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu tinggalkan perbuatan tersebut. Tidak terima hatinya, saya harus begini. Ini ngikutin hawa nafsu, berbahaya orang ini. Akan menyesatkan kita kalau kita berteman dengan dia. Wa kana amruhu furuta. Dan amalan-amalan dia itu sia-sia. Ya. Amalan dia sia-sia. Sirna. Ya. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga maknanya furuta ini banyak, ya. Dan urusan dia melampaui batas. Amalan-amalan dia itu melampaui batas, ya. Tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu berakhir dengan kebinasaan. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, ya. Jiwanya berteman dengan hamba-hamba Allah dari kalangan mukminin yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sifati orang mereka ini dengan ibadah dan al-ikhlas di dalam ibadah. Dalam ayat ini, ikhwah, ada perintah untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan bersungguh-sungguh memerangi jiwa ini, ya, untuk bersabar, bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka, walaupun mereka itu adalah fuqara, walaupun mereka itu fuqara, karena di dalam persahabatan tersebut, persahabatan dengan mereka itu terdapat banyak faedah yang tidak bisa dihitung faedahnya. Ya. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, ahlul ibadah, yang mereka itu ikhlas karena Allah, itu luar biasa banyak faedahnya. Ya. Kita melihat orangnya saja, masya Allah, yang tadinya kita malas, bangkit semangat untuk ibadah. Nah, melihat orangnya saja, belum melihat kalamnya masih. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika dia sumpah gundah gulana hatinya, tuh merasa problem dakwahnya berat besar bagi dia. Kayaknya tantangannya ini besar berat. Kadang menyempitkan dada kita, ya. Gangguan-gangguan dalam dakwah itu berat bagi dia. Mengganggu enggak? Mengganggu jiwa kita. Sesak kadang-kadang. Maka beliau refreshingnya kemana? Ke gurunya, Ibnu Taimiyah. Bukan refreshing cari tempat yang banyak maksiat, dan tidak. Ya. Refreshingnya datang ke gurunya, ke Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ketika datang ke majelisnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, baru melihat orangnya saja sudah, yang tadinya sumpek-sumpek itu buang, hilang. Ya. Belum mendengarkan kalamnya masih, belum mendengarkan nasihatnya masih. Itulah sifat ilmu demikian. Sifat ilmu demikian. Plong dia, masya Allah, melihatnya. Baru setelah itu tambah mantap lagi ketika dinasihati, nasihat. Demikian ya, wah ya. Ini persahabatan dengan orang-orang yang soleh itu mengandung faedah yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Dan seorang yang meninggalkan persahabatan dengan orang-orang soleh, bahkan dia mengganti persahabatan tersebut dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang mulia dalam dunia ini, ya, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayatid dunia. Maka kalau demikian keadaannya, ya, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia, maka ini adalah memberikan madarat. Jadi persahabatan, dia mau bersahabat dengan orang ini, meninggalkan orang-orang yang baik, yang ahlul ibadah, dia tinggalkan. Dia bersahabat dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang mulia dalam masalah dunia. Dia bersahabat dengan itu, ya karena mencari apa? Perhiasan kehidupan dunia. Persahabatan yang demikian ini membahayakan dia. Dan tidak bermanfaat persahabatan tersebut. Ya. Tidak bermanfaat. Dan dia berarti telah memutus maslahah diniyah. Kebaikan-kebaikan yang bersifat agama. Orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang ahli dunia, dalam pengertian dia bersahabat karena dunianya itu, ya, ini tidak bermanfaat bagi dia. Bahkan memberikan mandor bagi dia. Bahkan dia berarti telah memutuskan maslahah-maslahah dinia. Akan terputus nanti. Maslahah-maslahah dinia. Kenapa? Karena persahabatan yang demikian ini akan mengharuskan dia untuk tergantungnya hati terhadap dunia. Ya, namanya orang itu bergaul dengan ahlu dunia, yang dia bersahabat karena dunia, ya orang itu mesti akan yang diceritain dunia, dunia, dunia, dunia. Dan jarang, bahkan tidak mungkin dia akan bercerita tentang akhirat. Dunia, dunia, dia terus. Sehingga apa orang ini? Sehingga pikirannya, ya, dan angan-angannya itu terfokus pada dunia. Ya, dia berpikir pagi pikir dunia, sore pikir dunia, dunia dia mau tidur mikir dunia, pagi mikir dunia. Ya. Berangan-angan untuk ngumpulkan ini, ngumpulkan ini, ngumpul dari dunia-dunia ini. Ya. Sehingga dengan demikian maka dia akan tertutup untuk menuju akhirat. Gak terbetik sama sekali bagi dia. Makanya berat kan ahli dunia itu untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Apalagi berjam-jam ya. Seperempat jam aja sudah posisi dibalik-balik sudah. Iya. Ya enggak. Awal-awalnya seperti itu memang, ya. Ketaatan itu ya, Wan, saya ingatkan, ketaatan awalnya seperti itu memang. Ya. Gelisah kita pertama, ya memang gitu, berat memang ya. Jangan tinggalkan, tetap lawan, ya. Sabar. Lakukan ketaatan tersebut, ketaatan apa saja, ya. Yang berikutnya nanti lebih mudah. Berikutnya lagi nanti akan lebih mudah lagi, ya. Berikutnya lagi nanti akan timbul kecintaan antum terhadap taat itu. Ya. Berikutnya lagi nanti antum akan rindu kalau tidak melakukan ketaatan tersebut. Berikutnya kalian akan nyesel kenapa enggak bisa melakukan ketaatan tersebut, ya. Kalau sewaktu-waktu hilang ketaatan itu, ya, dari dia atau terkurangi. Nyesel. Ya. Timbul kerinduan terhadap taat itu. Tapi pertamanya memang berat memang ya, berat ya. Oleh karena itu, ya, kita harus banyak bersabar ya, banyak bersabar. Jadi orang yang meninggalkan pertemanan dengan orang-orang yang baik dan dia mengalihkan pertemanannya dengan selain itu karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia, ya, maka yang demikian ini akan membahayakan bagi dia. Dan pertemanan itu tidak mengandung manfaat sama sekali bagi dia. Bahkan dia telah memutus masalah diniyah. Yang demikian ini. Karena yang demikian ini akan apa? Mengharuskan dia untuk terikat hatinya dengan dunia. Sehingga pikirannya dan angan-anganannya tertuju pada dunia. Dan hatinya lepas dari mengingat akhirat. Sudah tidak ada kecintaan terhadap akhirat. Sudah, karena sudah terliputi dengan dunia, sudah penuh dengan dunia, sehingga enggak ada celah yang di situ ada untuk akhirat. Sudah penuh dengan dunia. Ya. Baik. Ini yang pertama yaitu memilih teman-teman yang baik. Dan kita harus menghindari teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek. karena berteman dengan orang-orang yang jelek ini juga memiliki mafsadah yang besar pada diri kita, bukan di dunia saja, bahkan di akhirat. Di dunia jelas tidak akan mendapatkan ketenangan kita. Teman-teman kita yang jelek-jelek ini ya, yang mikirannya dunia-dunia terus, itu sama mereka ini ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kelihatannya kompak, kelihatannya ya, jasad-jasad mereka berkumpul, tapi hati-hati mereka itu centang perenang ya. Persahabatan yang tidak dibangun di atas iman ini ya, itu kelihatannya masya Allah akur, kelihatannya kumpul, tapi hati-hati mereka ini centang perenang ya. Ingin menjatuhkan, tinggal nunggu saatnya saja cuma ya. Maka kita sering dapatin ini pecah, ini pecah, ini pecah, ini pecah, ya seperti itu. Tidak mungkin dua orang yang tadinya masya Allah bersahabat kemudian berpisah, melainkan ada pada salah satunya dosa yang dia lakukan. Itu sudah cari, sudah dua orang yang tadinya masya Allah luntang-luntung ya, masya Allah akrabnya orang ini ya, terus pecah tas, nggak tegur sapa lagi. Kenapa kira-kira? Mesti ini kata imam kita ya, mesti salah satunya ini mesti berdosa, melakukan dosa ya. Melakukan dosa sehingga pecah, pecah, pecah. Dan dosa itu letaknya di hati ya, yang akan mempengaruhi kolap ini ya. Perhatikan masalah pertemanan ini ya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Walaupun mereka ini tokoh, walaupun mereka ini adalah pemuka kaum ya. Kalau buruk jangan, hati-hati ya. Saya ingatkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tentang teman yang jelek ini. Kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 27 dan sampai 29. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari nanti yang orang zalim ya, menggigit kedua tangannya ya. Kedua tangannya digigit karena penyesalan yang terjadi. Perbuatan-perbuatan dunia di yang mereka lakukan di dunia ini mereka sesali nanti di yaumul qiyamah. Nyesel mereka, menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan mereka. Orang-orang zalim itu menyatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sabila, jalan keselamatan dengan mengikuti Rasul, dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berangan-angan sekarang sudah ketika di yaumul qiyamah ya. Dia nyesel. Aduh. Kenapa dulunya aku tidak menjadikan Rasul itu, tidak bersama Rasul menempuh jalan keselamatan. Nyesel ya. Kalau aku bersama Rasul ini aku tidak akan begini nasibnya. Kemudian mereka juga mengatakan, ya laita, laitani lam attahid fulana khalila. Aduh, binasanya jiwaku ini, binasa diriku ini. Kenapa? Kenapa aku dulu bersama menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku? teman akrab, luntang-luntung bersama dia. Yang ini kata orang ini, laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani. Yang dia, orang temannya yang dijadikan khalil ini, dijadikan teman ini, setia ini, sungguh dia telah menyesatkan aku ba'da dzikri, setelah Al-Qur'an, telah datang Al-Qur'an kepadaku. Subhanallah. Betul-betul temannya ini melalaikan dia dari zikrullah, melalaikan dari Al-Qur'an, tidak lagi melaksanakan Al-Qur'an, lalai ya. Dan demikianlah syaitannya berusaha untuk menjauhkan manusia ini dari Al-Qur'an ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan tidak akan menolong manusia ya. Bahkan setan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman yang jelek ini ya, yang menyebabkan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menjadikan teman tersebut ya, sebagai teman dia, yang melalaikan dia dari mengingat Allah, mengingat Al-Qur'an, jauh dari agama. Ini bahannya teman yang baik, dan semua pertemanan ya, hendaklah dibangun di atas iman. Dan ini poin yang kedua, yaitu hendaklah kita dalam berteman billahi wa fillahi ya. Poin kedua yaitu kita berteman billah karena Allah, dan fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kalau kita seperti itu, yang pertama hati kita harus kita perbaiki dulu. Untuk mengambil orang yang baik tadi, kalau kita sudah tahu ini ada orang baik, setelah kita memilih ya. Oh, ini fulan baik, ini fulan baik, ini akhlaknya baik, ini lisannya baik, ini. Ini lisannya aduh kok bahaya saya. Ya kalau dia muslim ya sudah salam saja, habis itu sudah. Enggak dijadikan teman akrab. Jangan. Ya. Sampai dia bisa meninggalkan lisannya yang kurang baik tersebut. Ada orang akhlaknya jelek, hati-hati ya. Jaga jarak kita dari teman yang akhlaknya kurang baik ini. Cari teman-teman yang akhlaknya baik, yang lisannya baik ya. Kita dengan orang-orang yang akhlaknya kurang baik bertemu, nasihatin ya. Ingat persahabatan itu tiga kita. Kalau bertemu dengan orang secara umum ya. Imma dia tu alim, ya a'lam minna, lebih berilmu dari kita. Bisa orang tersebut yaitu lebih rendah ilmunya dari kita. Bisa yang ketiga yaitu sama ilmunya ya, dengan kita. Maka di dalam pertemanan, dalam adab-adab pertemanan ini ya, kalau kita bergaul dengan atau bertemu berteman dengan orang yang alim, maka kita mengambil ilmu dari dia. Kalau kita berteman dengan orang yang di bawah ilmunya dari kita, maka kita memberikan faedah kepada teman kita. Ya. Kalau sama, maka saling mengingatkan. Ya. Saling mengingatkan. Ini pertemanan. Ya. Pertemanan yang baik demikian kondisinya. Ya. Nah, lakukan itu semuanya lillahi wa fillah. Ya. Lillahi wa fillah. Jangan sampai kita berteman bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ana ingatkan tentang masalah ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah fa inna ma tunalu walayatullah bidzalik. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasarat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat amatu mu'akhatil wa qad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Wadhalika la yajdi ala ahli syai'a. Rawahu Ibnu Jarir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, dia bersahabat karena mencintainya. Dan barang siapa yang mencintai seorang fillah, yakni mana fillah di sini lillah, karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci seseorang. Kalau tadi orang muslim dia mencintainya karena Allah, sekarang orang kafir membencinya karena Allah. Atau orang muslim dia benci karena kemaksiatan yang dia lakukan, ya, karena kemaksiatan kepada Allah yang dia lakukan. Wa wala fillah wa ada fillah, dan berloyalitas, ya, karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu walayatullah bidzalik, maka hanya dengan itu, maka dengan itu akan diperoleh walayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, hendaklah tegakkan mencintai seorang karena Allah, membenci orang lain karena Allah, ya, berloyal kepada seorang karena Allah, memusuhi seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti akan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kasara salatuhu wa saumuh. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, wa in kasara salatuhu wa saumuh, walaupun dia sering sholat, sering puasa. Sholat sunnah dia lakukan, masya Allah, sampai jidatnya itu hitam, lebar sekali, ya. Masya Allah sholatnya, banyak sholatnya, sering dia sholatnya. Sholat yang disunnahkan oleh Rasul, ya. Selain yang lima waktu, ya, dia lakukan sholat sunnah, rawatib. Dia lakukan sholat sunnah, qiyamul lail. Dia lakukan sholat tahiyatul masjid. Dia lakukan sholat, banyak sholat yang disyariatkan oleh Rasul. Walaupun banyak. Soalnya, wasawmuh. Puasanya juga demikian. Ayyamul bid, dia puasa, ya. Senin Kemis. Meningkat Daud, ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya. Masya Allah, ya. Sampai kurus badan dia, ya. Ya. Matanya, oh, subhanallah, kurang gizi, ya. Kayak punya penyakit kuning, ya. Ya. Subhanallah, ya. Kayak orang kelaparan, gak pernah makan orang ini, ya. Karena banyak puasa. Walaupun sering puasa, walaupun sering sholat, ya, tidak akan mendapatkan lezatnya iman. Walaupun sering sholat, sering puasa, ya, hatta yakuna kadzalik, sampai walak dan baroknya seperti itu. Artinya sampai dia itu mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, memusuhi seorang karena Allah, dan berloyal kepada seorang karena Allah, tidak akan merasakan lezatnya iman. Kemudian ini syaitnya yang akan saya tegaskan di sini. Waqad sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya. Kata beliau, dan sungguh mayoritas atau keumuman persahabatan yang terjadi di tengah-tengah manusia ini ala amrid dunia, dibangun di atas kepentingan dunia. Ini siapa yang mengucapkan ikhwah? siapa? Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah seorang sahabat. Kalau di masa beliau saja, di masa beliau ini yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa yang dekat dengan kenabian, persahabatan, kata beliau, mayoritas persahabatan yang terjadi di tengah-tengah manusia ini ala amri dunia, dibangun di atas kepentingan dunia. Bagaimana kalau Ibnu Abbas hadir di tengah-tengah kita? Kita ini banyak gak peduli sama saudara kita. Ini bukti persahabatan kita tidak dibangun di atas din, tapi di atas dunia. Kalau ada kepentingan dunia, kita baru bersahabat. Kalau tidak, ya sudah, cuek, mau mati, mau sakit, mau apa, terserah. Iya kan? Teman kita, saudara kita, padahal dia butuh, dia cuek, kita seolah-olah gak tahu, padahal di depan dia. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya Abdullah bin Abbas hadir tengah-tengah kita, apa yang kira-kira yang diucapkan oleh beliau? Ya. Apa kira-kira? Subhanallah. Kemudian kata beliau, wadzalika la yajdi la kadzalika la yajdi ala ahli syai'an. Yang demikian ini, ya, persahabatan yang dibangun di atas kepentingan dunia, ya, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada pemiliknya, kepada pelaku-pelakunya tadi itu yang bersahabat karena dunia, bahkan memberikan madharat kepada mereka, bahkan memberikan madharat pada mereka. Subhanallah, ya. Ini ikhwah, memang kita koreksi sekarang persahabatan kita. Apakah betul-betul dibangun di atas kepentingan dunia, atau memang karena Allah? Kita sendiri yang koreksi. Jangan antum, oh kalau ini, jangan antum tuding-tuding orang lain. Kita koreksi diri kita. Diri kita, gak usah sibuk dengan orang lain. Kita ngurusi kolab kita ini berat loh ya. Kalau kita ini gerak-gerak, kalau kita ini ada tuh sudah niatnya masya Allah baik, ya nggak sadar masuk niatan-niatan yang menggeser niatan yang baik ini. Ya. Kalau orang itu mau sibuk dengan kolapnya, ya, dia sulit sudah, nggak berat untuk ngoreksi kolap-kolapnya orang lain. Nggak bisa kita mengoreksi kolapnya orang lain. Ya. Jangan wah kalau ini nggak ikhlas, ini nggak ikhlas. Dan jangan nuding-nuding orang, diri kita. Diri kita ini yang perlu dituding. Yang banyak dituding. Kan gini kan ya? Ya kan? Yang arah ke sana satu, yang arah kita banyak ya? Kita ini perlu diperbaiki kita ini ya. Persahabatan di antara kita. Ini dur jam berapa? Sampai jam berapa nih? Setengah 12. Dikata beliau radhiyallahu anhuma bahwasanya mayoritas persahabatan yang ada di tengah-tengah manusia ini dibangun di atas kepentingan dunia. Yang demikian ini, persahabatan yang dibangun di atas kepentingan dunia ini tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap pelakunya ini. Bahkan akan mendatangkan madarat. Baik. Nah, untuk itu kalau memang kita bersahabat dengan seorang karena Allah fillah, maka tentunya orang yang kita jadikan sahabat ini adalah orang-orang yang saleh. Dan tentunya orang yang kita jadikan sahabat ini adalah orang-orang yang beriman. Karena iman yang ada pada orang tersebut. Perhatikan. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan seorang karena Allah, berarti harus orang itu ya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu karena ada iman. Iman. Sehingga dengan itu dia dicintai oleh Allah. Dan kita harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang taat. Maka kita harus mencintai orang-orang yang taat tersebut. Sehingga terjadilah persahabatan dengan mereka. Jangan sampai kita membangun di atas selain iman. Membangun persahabatan selain iman. Kalau kita betul-betul membangun ini di atas iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan lezatnya iman. Dan tidak semua orang beriman. Tidak semua orang beriman merasakan lezatnya iman. Kalau orang tidak merasakan lezatnya iman, ya sulit untuk menghargai iman itu sendiri. Ya sulit untuk mengorbankan yang lainnya daripada iman itu sendiri yang seharusnya dia tahan. Sulit. Ya. Kalau saya gambarkan misalkan ada makanan, ini makan lezat, ini makan enggak lezat ya. Walaupun banyak ini ya, tapi ini lezat sedikit ini ya. Lezat sedikit. Ini banyak tapi basi bahkan makanannya ya. Orang yang paham dia akan berusaha mencari ini, mempertahankan ini. Ya, pokoknya dipertahankan, jangan sampai ini hilang dari dia. Otomatis itu. Kalau tahu lezatnya makanan ini, dia tahu ini lezatnya. Ini makanan busuk sudah, wah sudah bertahun-tahun atau berhari-hari ini ya, baunya nggak enak. Ya orang yang ngerti lezatnya, tapi kalau nggak bisa bedakan ini makan lezat, ini makan yang basi, ya dia nggak peduli ya, yang basi diambil juga. Ya. Yang justru yang lezat ini dikorbankan. Dan tidak ada upaya untuk itu. Tapi kalau itu lezat, ya, wah dia akan pertahankan itu. Ya. Kalau orang itu mengerti lezatnya iman, merasakan lezatnya iman, dia akan pertahankan keimanan tersebut. Ya. Walaupun dia harus korban dunianya. Iya, korban dunia. Tidak ada masalah. Ya. Karena ini lezat. Iman dibandingkan dunia. Wah, tidak ada apa-apanya dunia itu. Ya, seperti nasi ini. Wah, Masya Allah, ini lezat. Ini nasi basi. Besi baku sama besi rongsokan. Kalau ngerti, dia lezatnya iman, dia akan pertahankan imannya. Makanya para imam, para sahabat, ya, tabi'in, para imatul huda, subhanallah, mempertahankan iman mereka. Ya. Walaupun gangguan-gangguan yang menimpa pada mereka itu luar biasa sudah, tapi tetap istiqomah, dipertahankan itu iman. Dia lebih memilih iman dibandingkan apa yang ada pada diri mereka. Bahkan jiwa mereka terpaksa dikorbankan untuk mendapatkan iman, karena mereka sudah tahu lezatnya iman. Nah, kalau kita ini, kita beriman, subhanallah ya, mungkin kita atau sebagian kita belum merasakan lezatnya iman. Sehingga iman itu ya biasa saja kita menanggapi iman kita ini ya. Tidak ada perhatian atau kurang perhatian terhadap iman kita. Kurang menjaga iman. Kalau orang ngerti lezatnya iman itu, dijaga iman tersebut ya. Jangan sampai berkurang, kan begitu. Jangan sampai rusak iman tersebut. Kalau orang mengerti tentang lezatnya iman, dijaga betul ya. Tapi karena kita ini kurang mengerti atau kurang merasakan lezatnya imannya, biasa-biasa saja. Berkurangnya silakan, bahkan habisnya silakan. Subhanallah. Oleh karena itu kita akhiri dalam majlis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat yang barang siapa ketiga sifat itu ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman. Ya memang bisa dirasakan, dirasakan oleh qalb ini. Bukan dengan lisan ya, tapi dengan qalb ini. Bisa jadi orang, Masya Allah saya beriman nikmat. Iya bisa saja lisannya. Tapi qalb gak bisa dipungkiri. Qalb yang bisa merasakan itu lezatnya iman. Karena letak iman di qalb ini. Salasun, tiga sifat. Man kunna fihinna wajada bihinna halatal iman. tiga sifat yang barang siapa ketiga sifat itu ada pada seorang, pada orang tersebut, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini ya, kita koreksi saja sudah ya. Panggilan Allah dengan panggilan dunia ya. Ada tawaran dari Allah, barang siapa yang begini-begini akan mendahi begini ya. Ada tawaran dunia, kalau kamu begini-begini kamu akan dapat gaji segini ya. Mana ya. Kalau tidak pas di saat waktu yang bersamaan, mana yang dipilih? Kalau dia memilih ini, maka insya Allah akan mendapatkan lezatnya. Ada panggilan adzan, ada panggilan dari bosnya. Ya. Tidak bisa, kamu harus sekarang. Sekarang juga harus kesini. Padahal bisa ditunda. Ya. Subhanallah. Ini tantangan. Ya. Mana? Kalau dia merasakan lezatnya iman, ya sudah. Dipecat, silahkan pecat. Ya. Dipecat dari orang ini semasa banyak. Ya. Pintu-pintu langit masih terbuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh kerja begini, syaratnya tinggalkan syarat Islam. Puh, gajinya segini, tapi saya harus meninggalkan syarat Allah. Mana? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mana? Ini butuh penjelasan punya, tapi waktu singkat dan ini bukan pembahasan yang inti. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, bersahabat dengan seseorang, tidaklah dia mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Kita ini sulit untuk merasakan lezatnya iman ya. Kalau kita berteman dengan saudara-saudara kita ya, itu tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit. Sulit. Teman kita bermaksiat, kita juga mendukung maksiatnya. Bagaimana akan mendapatkan lezatnya iman? Akan berkurang iman kita dengan maksiat-maksiat tersebut. Tidak akan merasakan lezatnya ya. Dia mencintai temannya, mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu dia benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini. Fa insyaallah poin yang ketiga dalam adab-adab pertemanan ini ba'da zuhur insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.